بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, ay huwa wahduhu la syarikalah. Wa wahdahu la syarikalah alladhi yuhyi al-khalqa min al-'adam ba'da an lam yakunu shay'an madhkura wa yumituhum li ajalihim allati qaddaraha wa nahnu al-warithun. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Alladhi yuhyil khalqa minal adam, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk yang dahulunya tidak ada. Ba'da'an lam yakunu syai'a madhkura, yang dahulunya tidak pernah disebut, yang dahulunya memang tidak ada sama sekali. Kemudian Allah hidupkan, Allah ciptakan, kemudian Allah matikan mereka sesuai dengan ajal yang sudah Allah tentukan. Wa nahnul warithun, dan kamilah yang mewarisinya. Sama seperti firman Allah, inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yarji'un. Sesungguhnya kamilah narithul arda, yang mewariskan bumi, wa man 'alayha, dan apa yang ada di atasnya. Wa ilayna yarji'un, dan hanya kepada kamilah mereka kembali. Wa laysa dhalika bi'azizin wala mumtani'in 'ala Allah, yang demikian itu tidak sulit, tidak susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ta'ala ya'lamu al-mustaqdimina min al-khalq wal-mustakhirina minhum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui makhluk yang terdahulu dan makhluk yang terakhir dari kalangan manusia, jin dan lain sebagainya. Allah maha mengetahui. Wa ya'lamu ma tanqusu al-ardha minhum wa ma tafarraqu min ajza'ihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dari bumi-bumi yang kurang, yang hancur, yang terkikis gempa dan lain sebagainya. Wa ma tafarraqu min ajza'ihim, dan dari bagian-bagiannya yang berpisah, berpencar, baik buminya maupun manusianya atau makhluk yang lainnya, Allah maha mengetahui. Wa alladhi qaddarathu la ya'jizu ma'jizin, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan, mengatur itu semua. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Fayu'id ibadah khalqan jadida, maka Allah kembalikan lagi hambanya, makhluk, menjadi ciptaan yang baru. Wa yahsyurhum ilaihi, dan dibangkitkan oleh Allah seluruhnya, dibangkitkan kepada Allah saja. Innahu hakimun alim. Hakim yadha'ul asya mawdi'iha, hakim menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa yanziluha manaziluha, dan menurunkan sesuai dengan tempatnya. Wa yajazi kullu 'amilin bi 'amali, mengganjar, membalas sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun. Kalau seandainya amalannya baik, maka balasannya pun baik. In syarran fa syarrun. Kalau seandainya amalannya buruk, maka ganjarannya pun buruk. Waliyadu billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rahmah.